Lah, irung pesek ya disuntik cek mantu. Pesek ya pesek, lah apa sedih. Aku pesek nyatane yo manis. Cocok. Manis ya laris. Malah enak, pesek yo ambek ane iki. Awek. Iku mantung-mantung iku bolongane lek gede-gede. Mongso boros. Ngomong iki kok. Terus enak elek pesa iku lek digawe ngambung bojo iku. Irunge totok terus lambene ceplok bareng. Lah sing mantu niku yo ngono. Ngono lho. Totok wis kempir, glembreng kali tengere iki disuntik cek mentek-mentek. Dari sini kan macam-macam. Kaitannya iso, tapi yo bertahan berapa lama? Kadang orang ulang ngono wis langsung kempir mana kembali asal timboni BH iso pling pling akhirnya BH nya nyengangi dobor iya tetep brosot aku asli nih wis ngono iku kok gak nyadar itu peringatan dari Allah. Halo halo. Dia malah mendekati sesuatu yang makin jauh. Dunia ini makin jauh, tapi dia malah mendekat. Untung wong sing dipikir sik donya sing diurusi sik donya. Umur 83 tahun sik blantek wedhus. Gantengan wong ambek wedhus. Gantengan wedhus kok. Ya Allah, aku wayahe tekelan muni duduk kamare wedhus iku, dite kamare wedhus, tekelane ganti tasbih, puteren. Ora sering ora sering ora sering. Wayahe sing nyapi iki nyapi sing. Jangan cari mati. Termasuk bunuh diri itu cari mati. Wala turku bi'aitikum ila tahruka. Aja dibakno awake nang kerusakan. Arek nom-nom iki gara-gara putus cintane bunuh diri. Cemen. Kaya ana liyane ae. Ingat bro, kelor tak selebar daun dunia. Hah? Oh, ae. Dunia tak selebar kata kolor. Udah akhirnya ngono, patah satu tumbuh seribu. Ngono. Arek nom cemen. Termasuk resep itu ya cari mati namanya ngadang kolo itu terus ada orang pengajian ada polisi, ada tentara, ada banser gak eroso itu cari mati itu jenisnya terus ngerti Indonesia ini falsafahnya Pancasila ideologinya Pancasila, dasar negaranya Pancasila NKRI harga mati, kesepakatan seluruh komponen bangsa. Macam-macam kata ganti Pancasila. Oh, cari mati itu namanya. Kalau nggak terima kalau Pancasila berarti nggak seneng dari orang Indonesia. Minggat toh. Kata dandani Indonesia. Apanya sih kata didandani? Ideologi. Meski dia nih ideologi ini kuat. Siapa mau merubah ideologi bangsa? Tak mungkin iso. Berapa kali sih mau dirubah? Gak iso, peradaban bangsa Indonesia ini udah mendarah-mendaging, gak iso dirubah. Komunis beberapa kali mau merubah ideologi bangsa, peradaban bangsa, gagal. Malah-malah pusatnya komunis yang di Uni Soviet dulu berantakan. Gak iso, mengikuti kesepakatan seluruh komponen bangsa. Iku sing rumusno yo para ulama, para kiai. Betapa dulu kalau di rumusan Piagam Jakarta itu sila pertama kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini akhirnya direvisi kalau para ulama, para kiai. Ojo ngene. Soalnya sing manggon do Indonesia enggak cuma wong Islam. Dan terus saudara-saudara kita yang non-muslim itu bagaimana? Saudara-saudara kita yang beda agama itu terus bagaimana? Gak loro hatinya. Kalau seperti ini berarti ini kan hanya khusus untuk umat Islam. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ojo ngono. Indonesia ini penduduknya bukan cuma beragama Islam. Disederhanakan, tapi tidak sampai keluar dari konteks Islam. Akhirnya karo para kiai disederhanakan, ketuhanan yang maha esa. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah, itu ya ketuhanan yang maha esa. Akhirnya semua menerima. Anggitmu sing ngrumusno yo goblok-goblok ngono. Ngatur iki soalnya serius penting iki. Nggih, kok kate dirubah? Siapa bilang enggak islami? Indonesia ini sudah syar'i. Indonesia ini sudah islami betul. Kok enggak islami gimana toh? Coba sekarang kalau kita lihat saja. Penduduknya disebut rakyat. Nah, ini kan istilah Islam toh. Ini mengadopsi dari dawuh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian itu adalah penggembala, tukang angon, dan masing-masing penggembala itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang hasil penggembalaannya itu. Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu. Rakyat artinya pemimpin. Makanya di Indonesia ini sistemnya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Penduduknya disebut rakyat. Kurang ya apa? Uy. Komunitasnya disebut masyarakat. Masyarakat ini dari bahasa Arab musyarakah, artinya kerjasama dan gotong royong. Sistem kehidupan di Indonesia ini kan kerjasama, gotong royong. Kurang islami gimana? Coba rumah no. Kok jadi bilang nggak islami itu? Loh, teritorialnya disebut wilayah. Loh, memang para wali dulu dalam memperjuangkan Islam di Nusantara ini lebih mengedepankan isi ketimbang bungkus. Makanya kadang istilahnya itu ya namanya bungkus, tapi yang dipentingkan isinya. Kayak sholat disebut sembahyang. Ini kan istilahnya agama lain yang dulu menjadi kepercayaan di masyarakat Jawa, betul? Betul. Bungkuse jenenge lek gawe istilah sembahyang, tapi praktekke isine ya sholat sesuai dengan ajaran Rasulullah. Paham tak gak ya terang? Paham. Lebih penting isine toh daripada bungkuse. Apa artinya bungkusnya indah, bungkusnya bagus tapi isine rusak, isine welek. Ya mending bungkuse elek tapi isine api. Ojo mending no casing, bro. Ngono lho. Wadahe koper tapi isine gedhok mambu. Tuan wadahe plastik kresek welek tapi isine bot duit. Jadi bungkusnya sembahyang tapi isine tetap sholat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Allah kalau wong biyen disebut pangeran. Loh. Tapi maksudnya ya tetap Gusti Allah. Timbangane mung ngucapno Allah tapi kelakuanmu gak sesuai karo apa sing diajarno karo Gusti Allah, apa sing diperintahno karo Gusti Allah. Cocok. Ngamuk. Makane, Nduk. Ya ana sing lamar sampean, aja nontok bungkuse. Ono isine sing penting. Patong teko apel gayane nggo mobil. Iku rentalan. Makanya tangan gelek santri, aman santri gak mungkin keliru sampean. Padahal arah-arah itu pertimbangan nih, santri. Santri itu kan apa? Dipikir gak punya wawasan, sorry ya. Kalau santri dibilang gak punya wawasan. Yang profesor, yang doktor, dia punya keahlian cuma dalam satu bidang. Kalau bidang pendidikan ya dia bisanya di bidang pendidikan. Kalau bidang hukum, dia menguasainya di bidang hukum saja. Tapi kalau santri, semua bidang dia mampu. Sorof mampu, nahwu mampu, fikih mampu, sosial mampu. Jangan dianggap sepele. Bayangkan,